Kedua tetap ada, tetap sama tanpa makna. Tiga akan berjalan, tentukan arah. Sesuai cita-cita saat mulai pertama. Kita memang beda, tapi memang pernah satu. Semua tak berubah, hanya rupa yang berbeda. Kutajamkan pasak yang kini kokoh berdiri. Bertahan tersenyum walau harus tanggalkan kaki. Selamat pagi kawanku, apa kabar? Senang lihat semangatmu, terus terbakar. And here we go, last but not least. And here we go, yeah. Tapi bukannya terakhir, biarkan semua berjalan sesuai dengan takdir. Kami di sini selalu ada, karya kami hantu jangan layak. Don't give up yet, cause it's not the time. Motherfucker got shit, cause we battling fine. Rhyme, dan tetap mengudara bersama ritma kaos. Ya, takkan aku bunuh. Selalu ada di kegaman. Don't give up, fake to black and bold. No, no, not yet, yes, it's not goodbye now. Maybe we'll meet again, someday or somehow. Or still remember how we started. Think I'm in, Rima, Club and United. Fuck it, fuck it, and we don't stop. Rap it, rock it, and we don't stop. Come on, come on, you know how we do. Takkan ada batas, tak jauh dengan aku. It's not a goodbye, it's not the end. Your shit.